mabaat. Jama taksir. Eh, salam lah loh. Baik, jam utaksir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, jam utaksir. Jam utaksir, taksir itu maknanya kemarin apa? Taghyir. Perubahan. Perubahan dari apa? Dari mufradnya. Apakah berubah harokat, atau bertambah huruf, atau berkurang huruf. Nah itu. Qala. Ta'rifuhu definisinya wa huwa ma dalla ala aktsara min asnain aw isnatain ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Nah ini yang disebut dia jamak taksir. Taghayyur fi sighati mufradihi. Ya. Jamak taksir adalah ma dalla ala aktsara, yang menunjukkan kepada sesuatu yang lebih min asnain, dari dua muzakkar, au isnatain, atau dari musanna, dari dua yang muannas. Ma taghayyurin disertai dengan perubahan fi sighati mufradihi, pada bentuk mufradnya. Semisal rajulun jamaknya rijal, berubah kan, bertambah huruf, bertambah alif. Ya, kitabun kutubun, berkurang huruf, berubah harokat. Kitabun kutubun. Nah. Ya, rasulun rusulun. Atau dia enggak berubah hurufnya, enggak bertambah, enggak berkurang, tapi berubah harokatnya. Asadun usudun. Asad mufrad, jamaknya usud. Nah, adalah ya jamaknya usud, berubah. Hukmuhu, hukumnya jamak taksir ini, jamak taksir ini. Yurfa'u bidammah, dia dirafakan dengan dhammah. Ya, ketika dia sebagai fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, ya, sebagai mubtada, sebagai khobar, maka jamak taksir dalam bentuk apapun, ya, selamat, ya, maka dia dirafakan dengan dhammah. Ya. Misalkan kita katakan ja'a rijalun sebagai apa namanya? Fa'il. Atau naibul fa'il, duriba rijalun, jamak taksir rijal kan, jamak dari rujul. Ya. Baik, atau sebagai khobar, haula'i rijalun, atau sebagai mubtada, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, isim kana, kana rijalu al-muslimina. Nah. Ya. Qaimin, sana. Ya, baik. Hukmuhu yurfa'u bidhammah wa yunsabu bil fathah. Dinasabkan dengan fathah. Ya, dinasabkan dengan fathah, apakah dia sebagai maf'ul bih? Ya, sebagai apa lagi? Tamyiz, ya. Isim? Isim inna, khobar kana, ya, dan seterusnya. Wa yujarru bil kasrah, dan dijarkan dengan kasrah. Marartu bi rijalin. Ya, misaluh rijalun jamak dari rajul, kutubun jamak dari kitab, wa zayanibu jamak dari Zainab. Nah, ini kalau zayanib ini tepatnya sigho muntahal jumu. Ya, sigho muntahal jumu. Dia jamak taksir, jamak yang paling mentok, dan dia ghairu munsor. Fa hadan naw'u minal jumu'i, jumu' jamak dari jamak. Jamaknya aja punya jamak tuh. Fahadihi an-naw'u min al-jumu'i, maka jenis jamak-jamak ini fihi suratul mufradi. Fihi suratul mufradi hal al-jam'i an haliha al-asliyati qabla al-jam'i. Ya. Baik. Maka jamak-jamak semacam ini, jamak taksir, termasuk jamak yang dia berubah dari keadaan mufradnya. Ya. Ketika dia jamak, berubah dari keadaan aslinya sebelum jamak. Pemasalan contohnya rijalun mufraduhu rajulun. Taghayyarat, dia berubah fihi suratu mufradi. Berubah bentuk mufradnya. Ya. Bikasrir ra, dengan dikasrahkan ra. Wafathil jim, dan dipatahkan jim. Waziyadatil alif qobla lam, dan ditambahkan alif dan lam. Padahal ketika mufradnya, ya, Tapi ro-nya itu tidak kasrah, tetapi apa? Fathah. Jimnya itu tidak fathah, tapi dommah. Ya, dan tidak ada alif. Ya, rojulun. Nah, baik, ini perubah. Nah, bentuk perubahannya ini enggak ada rumus, ini sama. Betul-betul murni kita mendengar dari orang-orang Arab. Ya, atau kalau sekarang dimudahkan dengan adanya berbagai ma'ajim. Mu'jam minal ma'ajim. Berbagai kamus. Nah, itu di situ kita mencari apa jamaknya. Ya. Baik. Wa min ajli hadha at-taghayyuri alladhi yushbihu taksiru syai' ba'da an kana sahihan yusamma hadha an-naw'u min al-jumu'i jam'a taksirin ya wa huwa yu'rabu bil harakati. Baik. Wa min ajli hadha at-taghayyur, maka dikarenakan karena perubahan ini, perubahan ini, perubahannya kan acak-acakan itu, enggak ada rumus, kayak asad berubah harokat aja, usud. Rojul, berubah harokat, bertambah huruf. Rijal, kitab, berubah harokat, kurang harokat, apa, kurang huruf, berubah harokat. Kitab jadi kutub. Ya. Pokoknya acak-acakan. Baitun, buyut. Masjid, masajid, segomental juga. Kolam, apa jadi apa? Aklam, berubah. Berubahnya itu berantakan, acak-acakan. Alladhi yushbihu taksir syai, ya. Yang dia menyerupai taksir syai. Ya, taksir itu apa? Kan kalau kasara yukassir, memecahkan, mematahkan. Ya, ini dia menyerupai pecahnya sesuatu, ya, acak-acakannya sesuatu. Ba'da'an kana sahihan. Ya, setelah sebelumnya dia sudah benar, ya. Sudah benar. Uyusama hada nau, dan jenis ini minal jumu, dari jamaah ini dinamakan jam'at taksir. Makanya taksir itu taghyir, perubahan. Ya, dia dari masdar dari kasara yukasiru. Wa huwa yu'rabu bil harakat, dia diirab dengan harakat. Ya, itu di footnote anwa'u taghyir, anwa'u taghyiri alwaqi'i fi jam'i taksir sittatun. Undur fi hada fi ghairi hadal mukhtasari. Nah, perubahan yang terjadi pada jamaah taksir itu ada 6 macam, bisa dilihat pada selain buku ringkas ini. Ya, ini kan bukunya ringkas. Ya, ada di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, syarah dari Al-Mutamimah, itu 6 perubahan jamaah taksir, enggak lebih dari 6. Ada yang berubah harokat, ya, berubah harokat aja, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan. Ya. Misal tadi asad jadi usud. Ada yang berubah, ada yang nambah. Ya, dan seterusnya. Baik. Nahu qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semisal firman Allah Ta'ala ar-rijal. Ar-rijal jamak taksir dari apa? Rajul. Ya, para pria adalah qawwamun, mereka pemimpin 'alan nisa, dari para wanita. Nisa jamak apa? Jamak taksir bukan? Jamak taksir bukan nisa. Taksir dari apa? Imro'atun. Taib. Nah, imro'atun itu ada penyebutannya 3. Imro'ah, mar'ah, dan maroh. Nah, sebenarnya inisa itu bukan jamak taksir. Gak ada jamak taksir dari imro'ah. Namanya isim jamak. Isim jamak. Bukan jamak taksir. Kalau jamak taksir, dia cuma taksir. Berantakan perubahannya dari bentuk mufradnya. Taghyir, berubah aja. Ya, hurufnya ya, ada huruf-huruf mufradnya. Kolam, aklam, kan itu dari mufradnya itu, aklam. Kutub dari huruf-huruf mufradnya. Ar-rijal dari huruf-huruf mufradnya, apa? Rajul. Ya, gitu. Buyut, baitun, huruf-huruf mufradnya ada. Cuma berantakan, berubah. Berubah harokat, berubah huruf. Ya, menambah huruf, dikurangi huruf. Ya. Namun kalau isim jamak itu sama sekali enggak diambil dari mufradnya. Ya, mufradnya kan 3 itu, imro'ah, mar'ah, dan maroh. Ya. Nanti nama itu sama semua. Imro'atun, mar'atun, maroh. Itu wanita itu berbeda-beda. Makanya wanita itu beda-beda sikapnya. Ya, Mas Manto ya. Ya, kapan dia senang, kapan dia marah, kapan dia sebel, kapan dia ngasih izin, gitu. Kapan nggak ngasih, sekarang ngasih izin, besok nggak, gitu, sementara ya. Berubah-ubah. Ya. Makanya wanita itu namanya imro'ah aja. Ja'a imro'atun. Nah. Apa? Surti mengerti. Alah. So konsep sulit dimengerti. Ya intinya Anisa, ya kalau mau bahas ini panjang kan. Anisa dia jamak, bukan jamak taksir. Jamak apa namanya? Isim jamak. Yang semisal dengan ini apa? Ibil. Mufradnya apa? Mufradnya apa? Jamal. Jamal. Jamal artinya apa? Unta. Bukan Jamal, ya. Kalau Jamal ganteng. Ya. Jamal Mirdad. Jamal Mirdad. Berarti Jamal ganteng, cakep, indah. Kalau Jamal, ya unta. Ya. Kalau Jamal, ya unta. Baik, barakallahu fiik. Nah, perlu diperhatikan. Jamal, dia unta. Jamak taksirnya apa? Tidak ada. Yang membudakar salim apalagi ngaco antum. Memang dia akil apa? Enggak ada jamak muzakkar salimnya. Yang ada adalah isim jamak. Apa? Ibil. Ya, isim, isim jamak. Nah. Itu serupa dengan Anisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lihat di situ. Ya. Farrijalu jam'u taksirin marfu'un, jama' taksir marfu'. Karena ya. Nah, kalau jama' taksir ketika dia marfu', dirafa'kannya dengan apa? Dhamma. Wa 'alamatu raf'ili annahu mubtada'un, karena dia mubtada. Ya. Tahu dari mana kita dia mubtada? Karena dia di awal kalam dan tidak ada amil yang memasukinya, amil lafzi. Berarti ketika dia jadi mubtada, dia hanya punya amil ma'nawi. Apa amil ma'nawinya? Al-ibtida, ya karena dia di awal kalam, di awal kalimat. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Lihat juga di footnote nomor 2 An-Nisa minal ayah. Ar-rijalu mubtada qawwamuna khabarul mubtada marfu'un bil waw. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena jamak mudzakkar salim. Baik. Nah. Wa qawlihi ta'ala wa bassa fi minhuma rijala. Rijala. Nah, ini rijal jamak taksir ketika dia nasab. Dan Allah ciptakan dari keduanya yaitu para pria. Allah mengutus dari keduanya, Allah ciptakan dari keduanya itu para pria. Rijala. Farijalan jamak taksirin mansub. Rijal jamak taksir mansub. Tadi kaidahnya apa? Kalau jamak taksir mansub maka tanda nasabnya adalah fathah. Li'annahu maf'ulun bih, maf'ulun bih. Mana amil dari rijala? Bassa. Taib. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lihat di rob. Ya. Bassa. Biasa fi'ilun madin. Mabni al-fath. Fa'iluhu domir mustatir. Wujud. Ya, jawazan takdiruhu. Huwa. Minhuma. Jar majrur. Muta'alik dengan bassa. Rijalan maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa qawlihi ta'ala walir rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi para pria itu derajatnya di atas para 'alaihinna, di atas mereka para wanita. Ya. Taib far rijal jam'u taksirin majrur, ya. Kenapa dia majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin, karena dia didahului oleh harfu jar. Harfu jarnya mana? Lam. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Tanda jarnya adalah kasrah. Lihat di footnote nomor 4 dulu. I'rabnya. Lirrijal, lamnya harfu jar. Ya. Baik. Ar-rijali ismu majrur. Isim majrur. Wal-jar majrur khobar muqaddam. Ya. Dia sebagai khobar muqaddam. Memangnya boleh jar majrur jadi khobar. Aslinya bukan sebagai khobar. Boleh aja kalau antum katakan khobar ghairu mufrad. Karena khobar ghairu mufrad itu ada berapa? Jumlah, sibul jumlah. Kalau jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau sibul jumlah, dua. Jar majrur dan dorof. Dorof. Namun perlu diperhatikan, yang namanya jar majrur itu juga aslinya nanti dia muta'alliq, dia bergantung, berkaitan dengan sesuatu yang lebih kuat daripada dia. Karena jar majrur itu huruf-huruf itu dhaif, lemah. Gak bisa bersendiri, mandiri dalam susunan kalam. Dia mesti bertumpu kepada kalimat yang lain yang lebih kuat pada dia, itu isim atau fi'il. Nah, yang terbaik adalah fi'il. Ya, makanya kalau kita katakan, misalkan kita mengatakan Zaidun fil fasli. Apa i'rabnya Zaidun? Mubtada. Bukan mubtadi ya. Mubtada fil fasli jar majrur. Sebagai khabar gitu ya. Nah, baik. Bagusnya dia jar majrur kita katakan. Oke, kita oleh mana sih? Ya. Jar majrur ya. Kok enggak ada yang beres nih? Johar spidolnya. Hah? Bisa. Ya, dia muta'alliq. Dia muta'alliq. Dia berkaitan nanti bertumpu kepada siapa? Tadi saya katakan kepada isim atau fi'il. Nah, jar majrur muta'alliq. Muta'alliq itu kan apa? Yang terbaik dengan fi'il. Ya. Bil fi'il. Atau juga boleh bil isim. Kalau dengan fi'il berarti apa? Zaidun ya. Istaqarra fil fasli. Istaqarra itu berada. Kalau dia muta'alliq dengan fi'il. Atau boleh juga dia muta'alliq dengan isim. Isim fa'il dari istaqarra yastaqirru istiqraran. Apa isim fa'ilnya? Mustaqirrun. Berarti kita boleh kita katakan takdirnya Zaidun mustaqirun fil fasli. Sama dengan dorom gitu juga. Kalau antum katakan Zaidun ya indaka. Zaidun berada di sisi engkau. Zaidun amamaka. Takdirnya itu muta'alliq dengan fi'il atau isim. Muta'alliq dengan fi'il. Berarti fi'ilnya itu yang nanti jadi khobar. Atau isimnya yang jadi khobar. Kalau kita katakan Zaidun mustaqirun indaka, Zaidun dia adalah mubtada. Nah, mustaqirun itu yang dia khobar. Atau Zaidun istaqarra, istaqarra itu nanti dia yang fi'il ya, fi mahalli raf'in sebagai khobar mubtada. Dia nanti fi'il mabni ala dia fi'il kan? Jumlah nanti jumlah istaqarra indaka itu apa namanya? Fi mahalli raf'in sebagai khobar mubtada. Namun dia dihadaf. Ya, karena kalau kita katakan Zaidun fil fasli itu sebagai khobar, dia do'if lemah. Namun buat pemula gak apa-apa. Kan buku ini buat pemula. Ya, kita katakan kayak tadi itu apa dah? Contohnya, lirrijali alaihina, lirrijali khobar ya. Nah, itu gak masalah. Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Baik. Namun dia pasti bertumpu kepada fi'il atau isim yang lebih kuat daripada dia. Jar majrur muta'alliq dengan fi'il atau dengan isim yang jadi khobarnya. Nanti jumlah. Ngerti sini? Apa tambah pusing? Muta'alliq itu berkaitan. Ya, bolehlah antum terjemahkan dia bertumpu. Mengacu gitu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala. Oh, lihat di situ. Ya. Ada di tanda bintang itu. Belum ya? I'rabnya belum ya? Wa alaihina jar majrur. Darajah mubtada'un muakhkharun, mubtada yang diakhirkan marfu'un. Alamatu rabbihi adamatu adzahiru ala akhirih. Mubtada yang diakhirkan. Kenapa dia diakhirkan? Karena dia nakiroh. Ya, karena dia nakir. Nanti di pembahasan khobar mubtada saya akan terangkan insyaallah. Tahu deh di buku ini dijelaskan enggak? Sepertinya enggak ya. Nanti akan kita terangkan kapan boleh mubtada datang atau hadir dalam bentuk nakirah. Karena hukum asal mubtada dia mesti dalam keadaan apa? Ma'rifah. Nanti boleh dia dalam keadaan nakirah. Ya. Insyaallah di pembahasan mubtada. Boleh diterangin sekarang jadi bahas pembahasan itu dong. Ini kan lagi bahas jamak taksir. Ini aja sebenarnya udah melenceng. Enggak ada di buku. Baik, lihat itu di footnote. Fawaidu wa tanbihatun. Beberapa faedah dan catatan penting. Ya, kata beliau di sini. Yu'rabu jam'u taksiri bil harakati al muqaddarati. Ya, jamak taksir yu'rabu. Ya, dia di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Bukan dengan ya harokat zahirah. Nahu qawlihi ta'ala wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Ya. Dan kau lihat manusia mabok padahal mereka tidak mabok. Ya. Baik. Yang mana jamak taksirnya? Hah? Wataran nasa sukara wa mahum sukara, yaitu sukara. Ya. Dia diirab dengan apa? Dengan harokat muqaddarah. Ya. Kalau yang pertama ini keadaannya sebagai apa? Sukara yang pertama. Sebagai hal. Sukara yang kedua wa mahum bisukara. Hah? Dia majrur dengan harfu ba. Ya. Ya, majrur dengan harfu ba. Ya. Nah, dia majrurnya apa dengan kasrah? Muqaddarah. Baik. Yang kedua, yujarru jam'u taksiri bil fathati niabatan 'anil kasrati idza kana ghaira munsharifin. Nah, yujarru jam'u taksiri, jamak taksir dijerkan dengan fathah sebagai niabatan anil kasr, sebagai pengganti dari kasr. Kapan itu? Idza kana ghairu munsharifin, apabila dia bukan ghairu munsharif. Nahu qawlihi ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa qawlihi ta'ala wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Ya, perhatikan di situ syahidnya mana sini? Mawatina, karena dia sigoh muntahal jumu dengan wazan mafa'il. Yang kedua apa? Masabiha, sigoh muntahal jumu juga dengan wazan mafa'il. Ya. Baik. Tamarinu. Nah, tamarinu ini juga langsung praktek. Tamarinu juga ya. Apa namanya? Jamak taksir dengan sigoh muntahal jumu. Ghairul munsharif. Tamarinu. Kalau saya tanya, tamarinu, apa i'rabnya tamarinu? Sini. Ayo bentuk. Apa i'rabnya? Khobar. Takdirnya apa? Takdirnya ada. Ada, keliru. Nah, ya. Hadihi. Tamarinu. Ah, sama kayak kitab gini, Kitabut Tauhid. Ya, apa i'rabnya kitab itu? Usul salasah. Apa i'rabnya? Hada. Kitabut Tauhid. Usul salasa. Hadihi al-usul as-salasa. Salah satu usul. Baik. Tamarinu. Istakhrij jam'at taksiri wadkur mufradahu fi qawlihi ta'ala idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'asirat alimat nafsun maqaddamat wa akharat. Ya. Coba antum sebutkan jamak taksir wa qurra mufradahu serta sebutkan mufradnya. Pada firman Allah taala idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Nah, antum sebutkan jamak taksir dan tulis mufradnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dha' alamatas sahih amama jam amama jam'i taksir wa alamat khata amama ghairihi ma'a bayanis sababi. Coba dok letakkan tanda checklist itu. Kalau benar di depan jamak taksir dan tanda khotok silang itu di depan yang keliru, di depan bukan jamak taksir dengan disebabkan, dengan dijelaskan ya sebabnya. Lihat di contoh madarisu itu sahih jamak taksir. Sebutkan sebabnya. Nah, terus yang tamrin yang ketiga, a'rib qaulahu ta'ala wa nakhirul jibal. Ya, wa takhirul jibal. Nah, ini pe. Hah? Wa takhirul jibalu. Itu ini PR aja deh ya. PR aja biar saya enggak mau nungguin nanti mengerjain. Terlama lagi ngerjainnya. Toilet kekeong. Ini PR. Besok insyaallah. Yang enggak ngerjain keluar ya, enggak boleh masuk. Yang kalau besok datang ke kelas merasa enggak usah belum ngerjain PR, out aja deh ya. Ya, di luar. Enggak boleh masuk sampai zuhur. Ini PR. Karena ini dikit, enggak kalau enggak ngerjain kebangetan, songong berarti. Nantangin saya itu berarti. Kalau enggak ngerjain tuh nantangin itu. Ini wajib ini. Nah, kalau enggak ikut di luar. Sampai zuhur. Enggak boleh ikut, bukan di luar ntar ngerjain masuk itu enggak boleh. Nah, di luar. Yang lain mana? Si Ihsan mana sama Ihsan? Si Ray mana Ray? Hah? Pusing ala pada bengek ini. Awas juga. Aduh. Kenapa? Bibit, habis vaksin. Ray. Berikutnya, sanian jam'ul mu'anasi salimu. Jama' mu'anas salim. Qala al-musannif ta'rifuhu wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain ala mufradihi. Ini yang pernah kita terangkan ya. Inilah definisi terbaik dari jama' mu'anas salim. Kenapa demikian? Karena tidak semua yang dikategorikan sebagai jamak muannas salim dia muannas. Ya, ternyata dia mufradnya mudzakkar. Makanya definisi yang terbaik ialah majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain ala mufradihi, yang dijamak dengan alif dan ta ya zaidah. Ya, ditambahkan pada mufradnya. Berarti kalau ada alif dan ta yang dia asli pada mufradnya, dia bukan jamak muannas salim. Misal amwat jamak dari mayitun. Ya, abiyat jamak dari baitun. Baitun bukan baitun rumah. Kalau baitun rumah jamaknya buyut. Ini abiyat. Nah, konsekuensinya apa? Kalau dia marfu ia sama dengan domma. Antara jamak taksir dengan jamak muannats salim. Kalau dia majrur sama-sama dengan kasrah. Nah, konsekuensi yang berbeda ketika dia nasab. Ya, ketika dia nasab. Kalau jamak taksir mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, gitu. Dengan fathah. Jamak muannas salim ketika dia mansub dengan fathah. Nah, kalau jamak taksir, mansub dengan fathah. Kalau jamak muannas salim, mansub dengan kasrah. Ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-amwat. Al-amwata apa amwati? Amwata. Loh, kok bukan amwati? Padahal ada ziyadah alif wa ta. Ada alif dan ta. Iya, kalau muslimati itu alif dan ta-nya zaidah. Tapi kalau amwat, alif dan ta-nya itu asli. Ta-nya itu asli. Asli pada mufradnya mayyitun. Paham sini? Berarti ro'a itu al-amwatah. Hafidh itu al-abiyatah. Bukan abiyati. Ya, paham sini? Karena dia bukan jamak muannas salim. Qala hukmuhu yurfa'u bidammati wa yunsabu yujarru bil kasrati. Dia dirafa'kan dengan dhamma, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Misaluhu mu'minatun zainabatun ya samawatun zainabat jamak dari apa? Zainab. Ya, jadi Zainab itu punya jamak taksir, punya jamak muannats salim. Sama kayak Hindun. Ya, jamak taksirnya Hunudun. Jamak muannats salimnya apa? Hindatun. Ya. Baik. Misalo jam'il muannats salimi al-marfu'i, contoh jamak muannats salim yang marfu'. Qauluhu ta'ala wa idza ja'aka idza ja'akal mu'minatu, apabila kaum mukminat datang kepada engkau. Ya, fal mu'minatu jam'u muannatsin salimun. Ingat, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Salimnya itu dia adalah tabi'nya ke jamak, bukan ke mudzakkar atau muannats. Ya, kalau disebut jam'u muannatsin bukan salimin tapi apa? Salim. Dia tabi'nya ke jamak, bukan ke muzakar atau mu'annas. Ya. Nah, maka fal mu'minatu jam'u mu'annasin salimun marfu'un. Marfu'. Li'annahu fa'ilun. Fa'il dari ja'a. Apa i'rabnya kaf? Hah? Kaf? Itu ada tuh di bawah. Ida dorfun. Ya. Lima yustaqbalu minaz zaman. Lima, ya. Ja'aka ja'a filun madin mabni alal fath wal kaf domirun muttasilun mabni alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddamun, maf'ulun bih muqaddam, yang didahulukan dari fa'ilnya. Baik, dia didahulukan dari fa'ilnya. Baik, itu i'rabnya. Baik. Kemudian, mana lagi tadi? Wa misalu jam'ul muannats salim al-mansubi, jalu jam'ul muannats salim yang mansub, qauluhu ta'ala, idza nakahtum al-mu'minati, idza nakahtumul mu'minati. Apabila kalian menikahi, oh ini, ya, maf'ulun bih, banyak ini, jam'ul muannats salim. Kaum mukminat tuh, kalau Mas Manto, nakahta al mukminata gitu aja. Nah, ida nakahtumul mukminati, ya, lihat di footnote nomor 3. Ida dorpun lima yustaqbalu minaz zaman dorop, ya, mustaqbal. Nakahtum, nakaha yang kahu nakaha fil madin mabni ala sukun. Ya, kenapa? Karena dia bersambung dengan ta domir mabni ala dom fi mali raf'in fa'ilun. Mim alamatun alal jam'id dzukur. Kalau mimnya itu alamat tanda jamak mudzakkar. Al mu'minati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati. Li annahu jam'u mu'anatsin salimun. Baik. Nah, lanjut. Fal mu'minatu jam'u mu'anatsin salimun mansubun li'annahu maf'ulun bih wa alamatu nasbihi al-kasratu adh-dhahiratu. Ya, mana amilnya? Al-mu'minati dia maf'ulun bih. Amilnya mana? Nakahtum, jika kalian menikahi para mukminah. Misalu jam'il mu'anatsis salimi al-majruri, contoh jamak mu'anats salim yang majrur. Qauluhu ta'ala wa qul lil mu'minati, lihat mukminat kemasukan harfu jar lam. Fal mu'minati ismun majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin. Jadi isim majrur karena didahului oleh harfu jar. Wa huwa lamu. Ya, yaitu harfu jarnya apa? Lam. Wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu. Ya, tanda jarnya kasrah dhahirah. Ini jelas ini ya. Gampang ini kan? Di pelajaran matan ini ada ini. Oh, cepet tuh, udah halaman 42 aja tuh entah. Ya, fawaidu wa tanbihatun. Ya, beberapa faedah dan tanbihat. Ya. Summiya hadzal jam'u bisalimi, jama' ini dinamakan dengan salim, mu'anas salim. Kenapa? li salamati bina'i mufradihi minat taghayyuri ghaliban. Kenapa? Li salamati, karena keselamatnya, bina'i mufradihi. Ya, karena selamatnya bina mufradnya, bangunan mufradnya, struktur mufradnya. Minat taghayyuri, dari perubahan. Ghaliban, ya, dominannya demikian. Ya, bisa kita katakan ya, mu'minatun. Nah, mu'minah kita jamak. Jamak mu'nasalif, tambahin alif dan ta. Nah, mufradnya tetap selamat kan dari perubahan. Nah, itu makanya jamak mu'nasalif namanya. Mudzakkar salif juga begitu. Hai. Qala Ibn Malik fi alfiyatihi, berkata Ibn Malik di alfiyah, wa ma bita'in wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ya, dan apa-apa yang dijamak dengan ta' dan alif, ya, yang dijamak dengan ta' dan alif, maka i'rabnya gimana? Kata Ibn Malik, yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, maka dikasrahkan ketika dia jar dan nasab secara bersamaan. Ya, itu i'rabnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, faedah dan catatan, laisa fi jam'il mu'annatsis sa laisa min jam'il mu'annatsis salimi abyatun awqatun aswatun, tambahin lagi tadi apa? Amwatun. Nah. Kalimat berikut itu bukanlah bentuk jamak muannats salim. Abiyat, jamak dari baitun, baitun bait. Awqatun, jamak dari waqtun. Lihat tuh, dia ada ta asli ya. Aswatun, jamak dari apa? Sautun, suara. Li'anna ta'atiha, karena ta'nya itu, ta'at, jamak dari ta. Ta'atiha, nah, itu ta, jamak dari ta. Karena huruf-huruf taknya yang ada di abyat, awqat, aswat, tambahkan amwat. Ya. Asliyatun, itu asli, bukan tambahan. Liwujudiha fi mufradatiha. Ya. Karena dia memang sudah berada pada bentuk asal mufradnya. Sudah ada duluan dalam bentuk mufradnya. Ya. Sudah ada, maka dia bukan jamak muannats salim. Ya. Laisa apa namanya liwujudiha fi mufradiha asliyatun, karena sudah ada asalnya. Nah, terus kemudian baitun wa waqtun wa sautun wa ta'u jam'il muannatsis salimi, ya, wa ta'u jam'il muannatsi as-salimi la takunu illa zaidatan, sedangkan tak pada jamak muannats salim itu tidaklah melainkan dia zaidah. Ya, melainkan dia hanya tambahan. Ya, tamarin lagi, PR lagi nih. Tamarinu. Istakhrij jam'al muannats salimi wa bayyin mufradahu. Ayo coba antum keluarkan dari ayat ini, ya, jamak muannats salim, dan sebutkan, jelaskan mufradnya fi qaulihi ta'ala asa rabbuhu in, ya, tatallaqunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin, ya, qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Ya, lihat ditulis jamak muannats salimnya apa dan mufradnya apa. Ya, kemudian do alamata sahih amama jam'il muannatsi as-salimi wa alamata khata amama ghairihi ma'a bayani sababi. Coba antum, ya, letakkan tanda checklist benar di depan jamak muannats salim, dan tanda silang itu khata di depan yang bukan jamak muannats salim dengan disebutkan, ya, sebabnya. Lihat aswat itu bukan jamak muannats salim. Kenapa? Li'annahu jam'u taksirin. Nah, PR yang berikutnya, a'rib qaulahu ta'ala khalaqallahu samawati i'rabuha, ya, kalimahnya itu, dan antum i'rab. Baik, sampai sini berarti nanti kita masuk ke yang keempat, al-fi'lu al-mudari'u. Ya. Ya, besok terus kita besok masuk ke al ya al-mu'rabu bil huruf. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.